Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita mengingat-ingat nikmat pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Begitu beragam pemberian yang Allah anugerahkan kepada kita. Namun dari sekian banyak pemberian nikmatul Islam, nikmat kita memeluk agama Islam ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Rasul, fadlullah yaitu Al-Quran dan rahmatnya yaitu Islam atau iman dengan diturunkannya Al-Quran dan dengan ditunjukkannya kalian kepada Islam yang seperti indahlah mereka berbahagia. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, yakni dari harta benda, dari kedudukan dan yang lainnya dari perkara-perkara dunia. Al-Quranul Karim yang Allah turunkan dan Islam yang Allah berikan kepada kita adalah pemberian yang hendaknya kita berbahagia lebih dari kalau kita mendapatkan nikmat duniawiyah. Karena dengan Islam seorang keluar dari gelapnya kebodohan kepada cahaya ilmu. Dengan Islam seorang yang tadinya berada dalam gelapnya kekafiran kemudian menuju cahaya iman. Islam mengajak pemeluknya untuk melihat sesuatu yang jauh. Tidak hanya melihat kepada perkara-perkara yang sifatnya kebendaan, tapi Islam mengajak untuk kita memikirkan apa yang nanti setelah kematian. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sungguh telah beruntung man aslama, orang yang masuk ke dalam Islam ini. Karena Islam adalah syarat untuk diterimanya amal solih. Dengan Islam maka seorang akan terbuka wawasan. Dengan Islam pula seorang akan melihat bukan hanya perkara-perkara duniawiyah saja, bahkan perkara-perkara apa nanti setelah kematian. Wa ruziqa kafafan, dan diberi rezeki oleh Allah yang kafaf. Kafaf itu rezeki yang mencukupi. Kalau lebih pun enggak banyak, yakni rezeki yang pas, cukup. Karena orang kalau rezekinya kurang dari kebutuhannya, bisa jadi dia punya pikiran-pikiran negatif, ingin cari usaha yang tidak benar, ingin mendapatkan harta dengan cara yang pintas, dengan merampok, mencuri dan semisalnya. Atau sebaliknya, orang dia punya rezeki yang berlimpah, yang terkadang dengan rezeki yang berlimpah seorang itu lupa. Yang seharusnya dengan rezeki yang melimpah dia harusnya tenang, banyak-banyak ibadah, malah yang didekati, didatangi adalah tempat-tempat maksiat. Sehingga rezeki yang kafaf itu rezeki yang enggak lebih enggak kurang, ini rezeki yang paling baik. Wa qana'ahu Allahu bima ata, dan Allah memberikan kepada dia sikap qana'ah, sikap merasa cukup dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Islam adalah anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba, maka Islam ini harus kita pertahankan. Islam ini harus kita jaga dan kita tumbuh kembangkan, sehingga kita bertemu dengan Allah dalam keadaan masih tetap menetapi Islam ini. Kalau kita ngerti lebih dalam bahwa Islam itu diperjuangkan bukan hanya dengan tetesan air mata. Islam diperjuangkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh pengorbanan. Oleh karena itu, barakallahu fikum ma'asyiral muslimin habibakumullah. Pada malam hari ini insyaallah saya akan menyampaikan secara singkat biografi atau riwayat hidup sahabat Bilal ibn Rabah, salah seorang sahabat yang dikenal dengan muadzin Rasulullah, juru adzan Rasulullah, dan termasuk orang yang awal-awal masuk Islam dan memperjuangkan Islam ini dan mati di atas Islam. Semua kita mungkin sering mendengar sahabat yang bernama Bilal. Akan lebih tenar lagi bahwa dia adalah muadzin, juru adzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun seperti apa proses sehingga dia menjadi muadzin Rasulullah, menjadi orang yang dekat dengan Rasul, padahal dulunya dia seorang budak sahaya? Mari ikuti pembahasan berikut. Bilal bin Rabah asal-usulnya dari Habasyah, salah satu negeri di Afrika. Orang tuanya termasuk dari kalangan budak sahaya. Dan dia termasuk kelahiran Mekah. Termasuk lahir di daerah Hijaz atau di daerah Mekah. Tumbuh berkembang di lingkungan jahiliyah tentunya sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia dulunya seorang budak, siapa yang nyana ternyata nantinya dia menjadi orang yang merdeka, bahkan menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, tangga Islam itulah yang mengantarkan Bilal kepada kedudukan yang mulia. Andai kata Bilal tetap di atas kekafirannya, mungkin dia terus sampai mati menjadi seorang budak. Mungkin tidak ada lagi orang yang dengar atau tahu ada orang namanya Bilal bin Rabah. Namun dengan dia masuk Islam, Allah angkat harkat dan martabatnya. Allah abadikan nama harumnya. Disebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dialah yang membebaskan sahabat Bilal ini dari perbudakan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mengajak manusia kepada agama yang mulia ini, ternyata Bilal adalah salah satu dari orang yang awal-awal menyambut ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu yang mudah tentunya masuk Islam di waktu-waktu seperti itu. Masuk Islam taruhannya nyawa. Masuk Islam berarti melawan arus masyarakat yang sangat hebat. Masuk Islam berarti dia harus siap meninggalkan adat istiadat nenek moyang yang menyembah berhala, yang suka minum khamer, yang mereka suka berbuat jahat kepada tetangga, yang kuat mencaplok yang lemah, dan yang semisalnya. Bilal bin Rabah ketika masuk Islam, dia tahu segala konsekuensi dan resiko yang akan dihadapi. Tapi dia juga yakin, ketika apa yang dibawa oleh Muhammad adalah kebenaran, rintangan apapun dihadapannya akan dihadapi. Ini sisi kehidupan yang jarang didapat oleh kita di zaman sekarang ini. Sedikit saja kita ingin mengamalkan Islam, kemudian ada celotehan dari orang yang tidak senang, kita merasa minder, merasa kecil hati, mundur. Hanya dibilang, ah kamu, setiap hari kau sholat jamaah, apa jadi kaya dengan jamaah? Hanya dibilang seperti ini, sudah luntur. Bilal, dia ngerti, kalau dia masuk Islam, konsekuensinya, dia akan dimusuhi oleh kaumnya, bahkan dia akan menghadapi berbagai macam teror fisik dan mental. Jadi masuk Islam di zaman itu tidak semudah sekarang ini. Berbagai macam rintangan dan halangan datang bertubi-tubi. Kalau bukan kekuatan iman yang Allah berikan, sudah Bilal sudah entah jadi apa. Tapi Allah memang pilih Bilal di antara sekian banyak manusia untuk memang membela agama Allah Subhanahu wa taala ini. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan, Bilal bin Rabah maula Abi Bakrin As-Siddiq. Dia adalah maula. Maula itu bisa diterjemahkan budak yang sudah dimerdekakan. Budak yang sudah dimerdekakan. Jadi peristiwanya, ketika Bilal masuk Islam, waktu itu jumlah muslimin masih 7 orang. Rasulullah Abu Bakar berasal dari keluarga yang terpandang. Orang-orang kafir segan untuk menyakiti Rasulullah secara fisik. Tapi orang-orang seperti Amr bin Yasir, Sumayyah, Yasir, Bilal bin Rabah, Khabbab bin Arad, ini orang-orang lemah. Dari keluarga yang kecil, bukan keluarga terpandang, bahkan Bilal dari budak sahaya. Saking kejamnya tuannya, itu menyeret Bilal di saat terik matahari yang menyengat. Diseret di tempat yang langsung terpapar oleh sinar matahari. Di siang hari kemudian diletakkan batu di atas tubuhnya. Bisa dibayangkan, negeri padang pasir itu terutama kayak Madinah atau Mekah, Madinah terutama, cuacanya sangat ekstrim. Kalau pas musim panas, itu sampai 50 derajat Celsius atau lebih. Malam hari, jam 3, jam 2 malam, orang misalnya mau wudu itu airnya anget banget. Malam itu sampai 40 derajat. Kalau dingin, luar biasa dinginnya. Cuacanya ekstrim. Bisa dibayangkan orang diseret di siang hari. Diletakkan di atas pasir yang panas. Gak usah ditimpuk dengan batu. Diseret saja kemudian diletakkan di pasir seperti apa panasnya. Kemudian diletakkan batu besar di atas tubuhnya. Bilal bukannya kemudian murtad. Karena yang diinginkan oleh tuannya, kamu murtad, selamat. Selama kamu tetap Islam, kamu akan seperti ini, ia akan disiksa. Lihat, hanya masuk Islam, taruhannya nyawa. Tapi Bilal yakin dengan agama yang dianutnya. Bahwa agama hak ini tidak bisa ditawar-tawar. Sehingga dia pun siap untuk mengorbankan nyawanya sekalipun demi Islam. Sebagian kaum muslimin melihat seperti itu. Rasulullah melihat. Tapi mau nulung gimana? Jumlah muslimin sangat-sangat sedikit. Andai kata Rasulullah punya harta yang cukup mungkin sudah dibeli. Dimerdekakan tapi apa daya tidak punya. Sahabat Abu Bakar sebagai orang yang kaya waktu itu. Tidak tega melihat seorang hanya karena Islam. Bukan mencuri, bukan merampok. Bukan membunuh, bukan memperkosa. Nah, kok diseret-seret seperti itu. Kemudian ditimpuk batu yang besar di atas tubuhnya. Dibelilah. Dibelilah budak tadi. Bilal awalnya budak. Dibeli oleh Sa'd bin Bakar. Setelah dibeli, tuannya mengatakan. Andai kata kamu tadi nawarnya hanya satu uqiyah. Artinya mungkin hanya ya. 1000 atau sedikit kami sudah berikan. Artinya mereka menawarkan Bilal dengan harga yang agak mahal. Ternyata bahkan juga beli. Setelah dibeli kemudian mereka baru ngomong. Seandainya tadi kamu tawar murah pun akan kami lepas ini orang. Kata Bilal, seandainya kalian menjual dia sekian kali lipat akan saya beli. Seperti itu. Orang yang kaya dari kaum muslimin tidak tega melihat saudaranya terdolimi. Kekayaannya, hartanya bermanfaat untuk Islam. Jangan hanya sugih untuk diri sendiri. Jangan banyak harta tapi enggak ada. Ya, jasa untuk Islam dan muslimin. Apa faedahnya kamu kaya tapi enggak membantu orang? Apa faedahnya kamu bergelimangan dengan dunia, dengan harta, sementara ada muslimin terdolimi, kemudian Anda tidak membela. Wa ummuhu Hamamah, dan ibu dia namanya Hamamah. Makanya terkadang Bilal bin Hamamah atau Bilal bin Rabah. Wa huwa muadzinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah juru azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti insyaallah akan ada penjelasannya. Karena juru adzan Rasulullah itu banyak. Ada Bilal, ada Ibnu Maktum, ada Abu Mahdzurah. Ini di antara muadzin Rasulullah yang terkenal. Dan pimpinannya adalah Bilal Ibn Rabah. Minas sabiqin al-awwalin. Termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Alladzina udzibu fillah. Yang mereka disiksa oleh orang-orang kafir di jalan Allah. Syahida Badran wa syahida lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'yin bil jannah. Dia termasuk veteran perang Badar dan bahkan seluruh peperangan beliau pun mengikutinya. Dan Nabi telah menjelaskan bahwa Bilal ini akan masuk ke dalam surga. Sehingga teringkas dari sini atau terambil dari sini beberapa keutamaan Bilal. Yang pertama, Bilal adalah juru adzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang Anda tahu bahwa muadzin, juru adzan itu nanti di hari kiamat akan diberi kemuliaan oleh Allah. Lehernya itu akan panjang. Anda jangan bayangkan kayak jerapah atau kayak unta. Di saat matahari didekatkan dari kepala manusia di padang mahsyar, manusia berkeringat saking lamanya menunggu, saking teriknya matahari. Keringat itu sampai membanjiri lututnya, sampai membanjiri pusarnya, sampai membanjiri lehernya. Bahkan ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri sesuai dengan amalannya. Di saat yang mencekam seperti itu, para muadzin, juru adzan itu akan dipanjangkan lehernya sebagai bentuk pemuliaan dari Allah. Anda jangan bayangkan perkara akhirat dengan perkara dunia. Orang kalau misalnya salah satu anggota tubuhnya kok enggak serhas, itu kayak apa? Kadang aneh kan? Ada orang misalnya tangannya itu kok panjangnya enggak kayak umumnya orang. Orang mengatakan dulyadain, orang yang panjang apa? Tangan. Ini lehernya enggak kayak umumnya orang. Panjang. Tapi itu di hari kiamat sebuah kemuliaan. Di saat orang-orang tenggelam dalam keringatnya karena menanti penantian yang panjang. Di saat matahari didekatkan dari kepala manusia, para muadzin dipanjangkan lehernya. Allah enggak akan mungkin menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Allah akan memberi mereka suatu pemberian yang khusus. Sahabat Bilal adalah muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia adalah orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Sedikit tentang sejarah azan. Azan yang sering kita dengar setiap sholat itu ternyata ada sejarahnya. Sebelum disyariatkan azan, Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Menentukan cara apa ya untuk menandai kalau waktu sholat sudah datang. Sebagian mengatakan kita bunyikan lonceng saja. Tapi usulan ini tidak diterima karena itu menyerupai orang Nasrani. Ada juga yang mengatakan kita niup trompet. Tapi tidak diterima usulan ini karena menyerupai orang Yahudi. Ada lagi yang mengatakan kita nyalakan api tinggi-tinggi. Sehingga kalau orang lihat api ya sudah nyala tinggi, maka itu waktu sholat telah datang. Itu pun tidak disetujui. Para sahabat pun mereka pulang, ya mereka berpikir apa ya kiranya untuk memanggil orang untuk sholat dan untuk menandai waktu sholat sudah datang. Ketika mereka pulang malam tidur sambil semuanya berpikir, ada salah seorang sahabat yaitu Abdullah bin Zaid bermimpi. Bermimpi dalam mimpinya ada seorang menjual lonceng. Ya. Kemudian dalam mimpinya dia ingin beli lonceng tadi. Kata menjual lonceng, untuk apa kamu beli lonceng ini dari saya? Kata sahabat Abdullah bin Zaid, akan saya gunakan untuk menandai datangnya waktu sholat. Kata penjual lonceng tadi, mau enggak saya tunjukkan kepada kamu yang lebih baik dari itu. Kemudian sahabat ini diajari lafaz-lafaz adzan. Kemudian ketika dia bangun, dia habar kepada Rasulullah, dia ceritakan, informasikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kata Rasulullah, ini adalah mimpi yang benar. Kemudian Rasulullah mengatakan, ajarkan kepada Bilal. Sesungguhnya Bilal, ya, suaranya lebih keras dari kamu. Ini orang adzan itu kan memanggil orang untuk sholat. Di zaman yang gak ada speaker, gak ada pengeras suara. Ya tentu butuh yang namanya panggilan untuk sholat dan menandai datangnya waktu sholat itu kan butuh suara yang apa? Yang lantang. Bilal suaranya lebih lantang dari kamu. Ajari Bilal lafadz adzan. Sehingga Bilal adalah orang yang pertama kali mengumandangkan adzan. Di antara pesan Rasulullah kepada Bilal bin Rabah ketika adzan, untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Kecuali lafadz takbir dan qad qamatish shalah itu genap. Sedangkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ini ganjil. Ya. Dalam iqamah. Dalam qomat. Kalau adzan itu genap, kalau iqamat itu ganjil. Masyira al-muslimin rahimakumullah. Bilal termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Sebagaimana disebutkan dari Abdullah, bahwa orang yang pertama-tama menampakkan keislamannya adalah Rasulullah. Abu Bakar. Rasulullah, Abu Bakar, Ammar bin Yasir, dan ibunya yaitu Sumayyah, Bilal, Suhaib, dan Al-Miqdad. Ini orang yang awal-awal menampakkan keislamannya. Adapun Nabi dan Abu Bakar, maka Allah Subhanahu wa taala telah melindungi keduanya dengan kaumnya. Abu Bakar kan dari keluarga terpandang, Rasulullah dari keluarga yang sangat-sangat terpandang. Sehingga orang-orang kafir Quraisy segan, atau mereka masih ya belum berani untuk menyakiti Rasulullah. Adapun yang lainnya, mereka adalah orang-orang lemah. Mereka diseret-seret di terik matahari. Mereka dikasih baju besi. Baju besi, ya. Kemudian ditarik-tarik di panasnya matahari kayak apa. Sehingga sebagian mereka ketika dipaksa untuk mengatakan bahwa Lata dan Uzza itu Tuhan, sesembahan yang benar, sebagian terpaksa mengatakan seperti itu. Seperti Ahmad bin Yasir, saking kerasnya siksaan yang beliau alami ketika dipaksa untuk mengatakan Lata dan Uzza, yaitu berhala orang kafir, dia adalah sesembahan yang benar. Ammar bin Yasir pun mengiyakan iya. Tapi terpaksa. Mengatakan dengan lisannya tapi hatinya mengingkari. Yang seperti ini dibolehkan. Di saat dipaksa. Tapi Bilal bin Rabah tidak. Lebih baik saya mati daripada saya mengatakan seperti itu. Maka Bilal pun tentu yang paling banyak mendapatkan siksaan. Dia ditarik-tarik oleh anak-anak seperti orang gila. Diberi pakaian baju besi, kemudian dijemur di panasnya matahari. Tidak keluar dari lisan dia kecuali ahad, ahad, atau la ilaha illallah. Ini contoh dari keteguhan seorang sahabat bernama Bilal. Enggak mundur dengan berbagai macam teror. Tetap la ilaha illallah meskipun ancamannya adalah al-maut. Ini bentuk keteguhan seorang mukmin yang patut dijadikan teladan. Bukan baru ditawari supermi, tawari beras kemudian murtad dari Islam. Ya, Bilal sudah sampai seperti itu, enggak akan murtad dari Islam. Karena orang yang yakin dengan benarnya Islam akan dia pegangi terus sampai pun nyawa ini harus melayang. Ya, ini bentuk keteguhan sahabat Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah dipanggil di tengah-tengah sahabat sebagai Sayyid. Seorang yang mulia. Padahal dulunya seorang budak sahaya. Sayyid itu kan tuan atau orang yang mulia. Yang biasanya ini diberikan kepada orang-orang yang gelar seperti ini. Diberikan untuk orang-orang yang dari keturunan darah biru biasanya. Tapi Bilal yang dulunya budak ternyata dipanggil oleh sahabat lain dengan panggilan Sayyid. Yang menyebutkan bukan orang sembarangan, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, Abu Bakrin Sayyiduna a'taqa Bilal Sayyidana. Abu Bakar adalah pemimpin kita, ya. Orang mulia di tengah kita memerdekakan Bilal, orang yang mulia di tengah kita. Sahabat Umar ketika menyebutkan keutamaan Abu Bakar, dia pun sebutkan banyak sampai dia menyebutkan wa hadza sayyiduna Bilalun hasanatun min hasanatihi. Ini sayyid kita Bilal adalah termasuk kebaikan dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Dengan sebab Abu Bakar memerdekakan Bilal, maka Bilal pun terangkat harkat dan martabatnya. Orang kalau bisa dekat dengan Nabi itu, ya bukan orang sembarangan. Ya. Orang yang terpilih. Terlebih Bilal ini di samping muadzin juga termasuk orang yang ngurusi ya masalah dapur Rasulullah. Yang ngurusi masalah apa? Dapur Rasulullah. Kadang Bilal ngerti beberapa hari Rasulullah enggak masak karena enggak ada sesuatu yang dimasak, ngerti. Karena Bilal lah yang termasuk ngurusi bagian apa? Dapur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ada seorang penyair memuji-muji seorang bernama Bilal, ini bukan Bilal bin Rabah. Bilal bin Abdullah bin Umar. Namanya sama tapi lain orang. Ada orang namanya Bilal bin Abdullah bin Umar. Anaknya sahabat Ibnu Umar. Seorang penyair tadi memuji-muji Bilal bin Abdullah bin Umar. Dengan ucapan seperti ini. Bilalu Abdillahi khairu Bilalin. Bilal anaknya Abdullah bin Umar sebaik-baik Bilal. Kan orang namanya Bilal di dunia kan banyak. Nah, penyair tadi memuji Bilal anaknya Abdullah bin Umar. Bilal anaknya Abdullah bin Umar sebaik-baik Bilal. Ibnu Umar yang dengar seperti itu bukan malah senang kalau anaknya dilebih-lebihkan. Karena itu keliru. Kata Abdullah bin Umar, kadzabta, dusta kamu. Bal Bilalu Rasulillahi khairu Bilalin. Tetapi Bilalnya Rasulullah sebaik-baik Bilal. Bilal bin Rabah jauh lebih baik daripada Bilal anaknya saya. Sebaik-baik Bilal itu ya Bilal sahabatnya Rasulullah, bukan Bilal anaknya saya. Apa sekarang ada? Ya. Sekarang ya kalau ada orang tua anaknya misalnya ya, sedikit saja disakiti, wah sudah marahnya kayak apa. Orang tua anaknya dipuji sedikit saja sudah kayak apa. Besarnya ini apa? Tubuh. Sahabat Ibnu Umar tidak seperti itu. Kalau pujian itu enggak benar ditegur. Ada orang muji-muji anaknya tapi ternyata berlebihan, enggak benar ditegur. Enggak, jangan seperti ini. Bilal anaknya saya tidak lebih bagus daripada Bilal sahabat Rasulullah. Bilal sahabat Rasul lebih bagus dan paling baiknya Bilal di antara Bilal-Bilal yang ada. Ini kan pelajaran bagi kita. Bahwa hanya orang yang mulia yang ngerti kemuliaan orang yang mulia. sebagaimana kata penyair, innama ya'riful fadla li ahlil fadli dzabul fadli. Yang mengetahui kemuliaan orang yang mulia ya hanya orang mulia saja. Adapun orang yang hina, orang yang urakan, dia enggak akan ngerti kemuliaan orang yang mulia. Sahabat Bilal meskipun dulunya budak, tapi seperti itulah kedudukannya di mata para sahabat, kedudukannya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi termasuk orang yang sadis banget dalam menyiksa sahabat Bilal ini. Namun Allah takdirkan. Ketika perang Badar, Umayyah bin Khalaf yang termasuk pentolan orang-orang kafir ikut dalam perang Badar. Bertemu dengan Bilal. Dulu tuan dengan budak, sekarang bukan lagi budak dengan apa? Seorang muslim dengan kafir. Berhadapan langsung dengan Bilal, dibunuhlah. Ya, Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi yang dulu sangat sadis menyakiti saat Bilal. Ternyata Bilal lah yang mampu membunuhnya dalam perang Badar. Kira-kira ya terobati atau belum? Terobati sudah ya. Karena dulu sangat kejam sekali terhadap Bilal. Dan terus sampai pun Bilal sudah hijrah pun, ya, Umayyah bin Khalaf ini bergabung dengan orang-orang kafir. Maka Bilal pun berhadapan dengan mantan tuannya dan akhirnya bisa menumbangkannya, bisa membunuhnya. Bilal bin Rabah termasuk. Nah, insyaallah kita lanjutkan ya pada salat Isya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.